Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah azani wa azzakumullahu jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad Dalam Mufrad ya? Hah? Bukan ya? Kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ketes saja ya. Nah, soalnya ada yang pengen setoran hafalan. Nah, taib labas. Kita masih dalam barakallahu fikum adab al-akl, etika dalam makan dan menjamu tamu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari penyusun kitab siapa namanya Mas? Ibnu Qudam Al-Maqdisi. Nah, adab sebelum makan. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu adab etika ketika sedang makan atau dalam kondisi makan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qismu tsani fil adabi halatal akli. Bagian yang kedua terkait dengan adab dalam keadaan sedang makan. Wa huwa ayyabda'a bismillah fi awwalihi. Hendaknya dia memulai dengan membaca bismillah di awalnya. Kalau lupa bagaimana? Ada kafaratnya enggak? Kalau lupa pas makan lupa baca bismillah. Nah, kemudian setelah selesai baru ingat tadi lupa. Apa dia harus ngulang lagi? Baksonya lagi Pak satu. Nah, tadi lupa baca bismillah, gratis ya. Gimana? Apa yang dia lakukan kalau lupa? Apa doanya? Nah, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, jadi jangan khawatir. Barakallahu fikum. Kalau lupa, ada bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah ingatnya di pertengahan atau sudah selesai, yaitu dengan membaca doa Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga makanan yang kita makan akan membawa keberkahan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dan makanan yang tidak membaca basmalah dengannya ketika kita makan, maka pada hakikatnya kita tidak memberikan makan pada diri kita. Tapi siapa? Syaiton. Ya. Nah. Sehingga syaiton-syaiton yang barakallahu fikum mendekati orang-orang yang tidak membaca basmalah itu akan terlihat gemuk. Iya. Terlihat barakallahu fikum senang. Nah. Karena dia yang hakikatnya menyantap makanan manusia. Tapi syaiton-syaiton yang barakallahu fikum mendekati orang-orang mukmin yang selalu membaca basmalah, nah, syaitonnya kurus-kurus. Barakallahu fikum. Nah, karena dia tidak mendapatkan makanan dan asupan gizi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ayo. Itu di antara keutamaannya. Dengan membaca basmalah, secara tidak langsung kita melemahkan ya syaitan-syaitan yang hendak menggoda kita. Barakallahu fikum. Selain ada manfaatnya untuk kita, makanan itu akan memberikan asupan energi, gizi ya kepada fisik kita. Sekaligus makanan itu akan menjadi makanan buat batin kita. Ketika kita menyantapnya itu dengan membaca basmalah. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi ta'ala fi akhirihi. Dan mengucapkan alhamdulillah di akhirnya. Nah, ya. Diawali dengan membaca basmalah. Setelah selesai, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sehingga adab ini adalah adab yang sangat sederhana, ya, adab yang sangat mudah, tapi membawa sejuta berkah. Sangat-sangat merugi kalau para santri, apalagi kaum muslimin, barakallahu fikum, tidak mengamalkan adab yang satu ini. Ya, nah, taib. Makan diawali dengan basmalah. Selesai mengucapkan alhamdulillah akan membawa berkah. Wa min zalika, di antara adab makan yang lain adalah ayyakula bil yamini. Makanlah menggunakan tangan kanan. Barakallahu fikum. Karena yang makan tangan kiri itu juga disebutkan dalam sebagian riwayat adalah syaitan. Yang biasa makan menggunakan tangan kiri adalah syaitan. Barakallahu fikum. Nah, dan kita di dalam pokok usul ya, dari tuntunan agama Islam adalah meninggalkan, menjauhi semua atau semua perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Sehingga barakallahu fikum bagi mereka-mereka yang punya kebiasaan menggunakan tangan kiri atau kidal, nah, itu sudah sejak kecil harusnya orang tua ketika melihat kondisi seperti itu pada anaknya untuk membiasakan. Nah, kadang ada anak-anak yang seperti itu barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Jadi dari kecil itu biasa menggunakan tangan kiri. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang memang barakallahu fikum merupakan faktor ya, genetika keturunan, barakallahu fikum, ada yang karena kebiasaan. Sehingga orang tua kalau melihat anaknya dari kecil ya terbiasa menggunakan tangan kiri atau makannya menggunakan tangan kiri, itu ditegur. Atau barakallahu fikum dibiasakan untuk memakan menggunakan tangan kanan. Ya. Karena memang dalam hal ini ada adabnya. Ada larangan menggunakan tangan kiri. Nah, adapun untuk perbuatan yang lain, barakallahu fikum, yang tidak ada larangannya di dalam syariat, maka labas. Iya, barakallahu fikum. Nah, seperti ketika dia berolahraga, ya, main pingpong, pakainya tangan kiri, bednya ya. Nah, haram akhi, tidak boleh. Oh, tidak. Ya, tidak masalah. Iya, megang raket pakai tangan kiri, barakallahu fikum. Nah, atau memanah, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga yang ada larangannya barakallahu fikum itu yang kita perbaiki. Nah, ketika ada larangan dalam syariat menggunakan tangan kiri, anak tersebut dilatih untuk menggunakan tangan kanannya. Paham ya? Nah, jadi sejak kecil itu orang tua perhatian ketika anaknya nampak ya tangan kirinya lebih dominan. Untuk makan dilatih menggunakan tangan kanan. Ya, untuk yang lain labas. Ketika memang tidak ada aturan dalam syariat harus menggunakan tangan kanan. Barakallahu fikum. Nah. Wa yusaghir luqmata wa yujawwidu al madghaha atau madghaha. Nah. Hendaknya dia memperkecil suapannya. Ya, jadi ketika memakan itu jangan langsung menggunakan suapan maksimal ya. Nah, langsung diraup ya makan nasi goreng. Wow. Ya 5 jari barakallahu fikum. Nah, atau 10 jari. Wow. Ya. Nah, itu menyelisihi bimbingan Rasul. Dan juga dari sisi barakallahu fikum kesehatan ya, itu akan memberikan dampak yang buruk ya. Nah, jadi sunnahnya itu adalah menggunakan suapan yang barakallahu fikum kecil ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa yujawwidu madghaha, dan dia dalam mengunyahnya, mabgha itu mengunyah ya. Bagus dalam mengunyahnya. Artinya ketika memakan itu tidak langsung ditelan. Misal antum makan bakso tenis gitu ya. Nah. Antum telan langsung bulat-bulat. Nah, barakallahu fikum. Glek glek glek gitu kayak minum obat gitu ya. Nah. Itu berbahaya barakallahu fikum. Atau makan pempek kapal selam gitu. Ya, langsung ditelan. Gluk. Barakallahu fikum. Nah. Tapi. Tetapi yang disunahkan oleh Nabi adalah. Barakallahu fikum. Mengunyah. Nah. Ya. Dengan halus makanan tadi. Barakallahu fikum. Ada beberapa riwayat. Yang disebutkan. Tentang berapa kali mengunyahnya, diantaranya adalah 40 kali. Nah, Nabi itu mengunyah makanan selama 40 kali dikunyah. Jadi sangat halus. Namun dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tidaklah sahih riwayat yang datang dari Nabi tentang hal tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sehingga tidak ada batasan atau jumlah ya berapa kali dia harus mengunyah, intinya makanan itu dikunyah dengan baik. Jangan biasa menelan makanan dalam keadaan kasar. Ya, dalam keadaan masih utuh barakallahu fikum. Nah, tayyib, tapi dikunyah. dengan baik, dengan bagus. Setelah cukup halus, ditelan. Nah, barakallahu fikum. Wa alla yamudda yadahu ila ukhra hatta yabla'al ula. Janganlah dia mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan berikutnya sampai dia menelan yang pertama. Jadi suapan yang pertama itu dihabiskan dulu. Ya, jangan baru setengah jalan ya ambil lagi. Barakallahu fikum. Nah, ini seringnya terjadi ketika makan berjamaah. Ya, apalagi kalau pas idamnya lauknya istimewa, ya. Lauknya istimewa dan jumlahnya terbatas. Nah, ya, jadi makan itu seperti lari 100 meter barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi yang pertama suapannya tidak lagi minimalis ya, tapi maksimalis 5 jari. Wow. Wow, wow gitu ya barakallahu fikum. Nah, sayyid. Ya, tidak lagi dikunyah tapi langsung ditelan barakallahu fikum. Nah, itu menyelisih sunnah. Jadi yang sunnah itu adalah ambillah barakallahu fikum enam suapan yang ya kecil, dikunyah dengan baik, ditelan dulu, baru lagi ambil yang berikutnya. Nah, jadi Islam mengajarkan kita sebagai pemeluknya untuk tidak menjadi manusia yang rakus. Ya. Seperti hewan-hewan buas atau pemangsa yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Taib. Wala yazumma makulan. Di antara adab yang lain adalah jangan dia mencela makanan. Tidak boleh. Asin makanannya. Ya. Pahit. Gak enak. Barakallahu fikum. Naam. Taib. Itu tidak barakallahu fikum sesuai dengan ajaran adab dan etika Islam. Nabi di antara adab beliau ketika disuguhi makanan yang beliau senang dan beliau sukai akan beliau habiskan. Ketika makanan tersebut tidak beliau sukai, tidak cocok, cukup beliau tinggalkan. Barakallahu fikum. Mahum ya. Baik. Sehingga dari situ juga harusnya kita yang mengerti ilmu ini barakallahu fikum, ketika ada orang yang tidak berkenan menyantap makanan kita, ya tidak perlu ditanyakan. Ya, takutnya kita justru membuat dia salah apa? Bingung untuk mengambil jawaban. Nah, akhi kenapa gak dimakan? Iya, barakallahu fikum. Nah, mau dibilang tidak enak nanti tersinggung, ya. Mau dibilang enak nanti bohong. Ya, harusnya ketika kita barakallahu fikum melihat dia tidak memakan, ya sudah. Bisa jadi makanan itu tidak cocok dengan dia. Barakallahu fikum. Nah, dan juga masalah enak dan tidak enak itu subjektif. Artinya nisbi. Artinya itu hanya penilaian sepihak. Bisa jadi suatu makanan itu tidak enak bagi seseorang, tapi enak bagi yang lain. Iya. Nah, sehingga kita jangan memaksa apa yang menjadi penilaian kita, orang harus ikut dengannya. Contoh, iya. Perbedaan selera barakallahu fikum. Naam. Kopi, minuman. Ya. Ada orang-orang yang senang kopi pahit, enggak pakai gula. Bagi dia enak. Atau yang penyuka kopi arabika yang asam, ya, barakallahu fikum. Naam. Taib, kecut barakallahu fikum. Tapi bagi yang lain, ya itu tidak enak. Iya. Nah, kopi yang pahit, kopi yang barakallahu fikum asam tadi. Nah, Sehingga dia akan menambahkan gula atau susu padanya. Dan sungguh tidak bijak kalau kita menyalahkan. Gitu ya. Nah, wah itu salah, minum kopi kok pakai gula. Minum kopi kok pakai susu. Nah, ya. Barakallahu fiik. Nah. Tayyib. Sudah enak itu. Enak itu nih, pahit, kopi pahit. Baru, mantap. Ya. Kopi, nih, asam. Baru itu kopi. Nah, kalau dikasih gula itu bukan kopi namanya. Apa? Ya. Kopi campur gula. Ya, atau kopi campur susu, barakallahu fiik. Nah. Tayyib. Ya. Sehingga masalah selera itu tidak bisa kita jadikan patokan untuk barakallahu fikum menghakimi yang lain. Ya. Ya sudah, ya. Nah. Lakum kohwakum lana kohwana. Ya. Untuk kalian kopi selera kalian, untuk kami kopi selera kami, kan begitu. Ya, nah. Ada yang mazhabnya kopi pahit, ada yang mazhabnya kopi manis, ya sudah. Enggak usah saling menyalahkan. Ada juga yang sebaliknya. Iya. Kopi kok pahit, ya. Nah. Sudah cukup pahitnya kehidupan. Masih kau tambahi dengan kopi yang pahit. Nah, ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga tadi makanya kita tidak diizinkan untuk mencela karena memang makanan enak dan tidaknya itu subjektif, ya. Nisbi. Bisa jadi bagi kita tidak enak, tapi bagi orang enak. Nah, sehingga kita menghormatilah. Yang pertama menghormati, menghargai yang sudah masak capek-capek. Ya kan? Nah, dia sudah mungkin berusaha, ya. Nah, menghidangkan makanan seenak mungkin. Nah, tapi ketika mendapatkan respon seperti itu, nah, itu rasanya kan terluka, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga kita menghormati yang masak, barakallahu fikum. Nah, ya. Demikian juga, ya, kita tidak ingin menghilangkan mood orang lain. Bagi orang lain yang mungkin suka dengan masakan itu, jangan sampai hilang gara-gara kita mengatakan, tidak enak. Iya. Akhirnya, keinginan hasrat orang tadi terganggu ketika sudah dibilang tidak enak. Barakallahu fiik. Nah. Sehingga, adab yang sangat indah yang diajarkan oleh Nabi, tidak mencela makanan. Karena itu tadi, ya, sangat-sangat subjektif, nisbi. Hanya menurut penilaian kita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa min zalika ayyakula mimma yali. Di antara adab makan yang sedang berjalan adalah hendaknya dia memakan makanan yang ada di dekatnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan makan dengan barakallahu fikum, ya, lintas. Nah, lintas tangan, kesana kemari tangannya, barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Nyebrang ke tempat wilayah temannya, barakallahu fikum. Nah, sehingga makanlah makanan yang ada di hadapan Anda terlebih dahulu, barakallahu fikum. Nah, sehingga dari sebab itu, barakallahu fikum, di antara adab makan berjamaah, yang namanya lauk itu ditaruh di tengah, ya, nah, sehingga tidak terkesan barakallahu fikum adanya monopoli sepihak, ya, dari yang ikut dalam makan jamaah tadi. Nah, atau ya masing-masing orang itu diberikan barakallahu fikum, nah, lauknya sendiri-sendiri, ya, barakallahu fikum. Nah, baik, misal ayam satu nampan, barakallahu fikum, ada 10 orang, ya 10 potong, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga dapat satu-satu, barakallahu fikum. Nah, kalau tidak cukup, yang makan 10 orang, ayamnya hanya ada 5 potong, ya ditaruh di tengah. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga adil dalam makan berjamaahnya barakallahu fik. Illa ayyakuna ta'am mutanawian kal fakihah. Kecuali kata beliau kalau makanan itu memiliki ragam yang bermacam-macam seperti buah-buahan. Jadi yang dihidangkan itu ada apel, anggur, jeruk, semangka, kelengkeng, ya barakallahu fikum. Sehingga boleh bagi dia untuk memilih mana yang dia suka. Misal yang kelengkeng agak di sebelah kiri dia ambil. Ya, misal yang jeruk agak sebelah kanan ke sana dikit, dia ambil enggak masalah. Barakallahu fikum. Wal ya'kul bi salasi asabi'a. Dan hendaknya dia makan dengan menggunakan tiga jari. Nah, ini di antara babit ya, memperkecil suapan. Yaitu dengan menggunakan tiga jari. Barakallahu fiik. Nah, seperti ini. Tayyib. Dan itu disesuaikan dengan makanan yang disajikan. Iya, barakallahu. Nah, kalau memang makanannya itu nasi, barakallahu fiikum, apalagi roti ya, yang dicocol, nah, dengan kuah, barakallahu fiikum. Nah, iya. Tapi kalau makanan yang berkuah, barakallahu fikum, yang kesulitan bagi kita untuk ya, makan menggunakan jari, ya maka kita menggunakan alat tidak mengapa. Ya. Sendok, barakallahu fikum, atau sumpit, nah, atau yang semisal dengannya. Tayyib, sehingga disesuaikan. Nah, selagi bisa menggunakan tiga jari, maka itu yang kita lakukan, barakallahu fikum. Wa idza waqa'at luqmatuhu akhadhaha. Kalau ada suapan makanan yang terjatuh, beberapa butir nasi atau beberapa potong roti, maka dia ambil. Ya, segera dia ambil, kemudian dia bersihkan kalau memang masih ada kotorannya, kemudian dimakan. Barakallahu fikum. Nah, karena dia tidak tahu, bisa jadi disitulah letak berkah dari makanan yang dia santap pada saat itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa min zalika alla yanfukha fit ta'amil harri. Di antara adab makan adalah tidak meniup makanan yang panas. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga kalau masih terlalu panas bagi Anda, maka diamkan sejenak. Ya. Tidak perlu buru-buru. Barakallahu fikum. Naam. Yang berikutnya. Wala yajma'a bainat tamri wan nawa fi tabqin wahidin. Dan jangan mengumpulkan antara kurma dengan jenis kacang-kacangan dalam satu piring. Ya. Jadi disendirikan. Kurma dihidangkan dalam satu piring. Ya. Biji-bijian atau kacang-kacangan. Barakallahu fikum. Di dalam piring yang lain. Nah, jadi tidak disatukan sajiannya. Itu yang diajarkan, yang dituntunkan oleh beliau. Wala yajma'uhu fi kaffihi. Dan tidak dia kumpulkan semuanya dalam satu telapak tangan atau dalam satu genggamannya. Barakallahu fikum. Bal yadha'uhu min fihi ala dhahri kaffihi. Summa yulqihi. Nah, ini kalau ingin makan ya kurma atau kacang-kacangan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi bukan diraup seperti itu, tapi barakallahu fikum, dia letakkan, tayyib, makanan yang berupa kacang-kacangan atau kurma tadi, barakallahu fikum, di mulutnya ya, di barakallahu fikum bagian atas telapak tangannya, kemudian dia masukkan ke mulutnya. Nah, jadi satu-satu barakallahu fikum. Nah. Jadi enggak diraup gitu ya, tapi satu-satu. Wa kadza kullu ma lahu ajamun wa suqlun. Dan demikianlah cara memakan makanan yang memiliki barakallahu fikum ajamun. Ya. Ajamun itu maknanya nawa kulli syai. Dia itu biji dari segala macam makanan. Ya. Kalau saklun itu al-hub, ya kacang-kacangan. Nah, jadi ketika Anda ingin mengkonsumsi kacang atau biji, ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Maka caranya seperti itu. Jadi enggak diraup ya satu tangan kemudian dimakan sekaligus. Nah, tapi satu persatu barakallahu fikum. Itu adabnya. Wala yashrabul ma'a fi asna'it ta'am. Dan jangan dia meminum air ketika sedang barakallahu fikum na'am mengunyah makanan. Ya. Tapi minum itu setelah mengunyah. Fa innahu ajwadu fi babit tibbi. Karena cara yang seperti ini adalah cara yang sangat baik ditinjau dari sisi bab kesehatan atau barakallahu fikum medis ya. Nah, cara makannya seperti itu. Wa min adabi syurbi ayyatanawala al-ina bi yaminih. Di antara adab minum adalah dia mengambil gelas atau cangkir dengan tangan kanan. Ya. Bukan dengan tangan kiri. Ngambilnya dengan tangan kanan. Tayyib, bukan tangan-tangan kiri. Wa yamussu masfan. Kemudian dia hirup. Ya, barakallahu fikum. Nah, dengan satu kali hirupan. La abban. Dan jangan dia meminum tadi dengan tergesa-gesa. Ya. Barakallahu fikum. Minum itu dengan menghirup. Satu, dua, ya. Jadi tidak tergesa-gesa. Sekali dia barakallahu fikum, naam, mengambil langsung misal 10 teguk, glek, glek, glek, glek, glek, glek, naam. Atau enggak pakai glek, glek, glek, langsung setengah cangkir gitu. Ngok, gitu ya, barakallahu fikum, naam. Itu tidak sesuai dengan adabnya Rasul. Tapi menghirup dengan satu kali hirupan, enggak tergesa-gesa. Faqad ruwiya an Aliyyin radhiyallahu an musul ma'a massan. Ada riwayat dari sahabat Ali di mana beliau memerintahkan, ya, hendaknya kalian minum dengan, ya, menghirup dengan satu hirupan. Wala ta'ubbuhu abban. Dan jangan kalian meminum air itu dengan tergesa-gesa. Fa inna al-kubada minal 'abdi. Karena penyakit kubat itu penyakit liver ya, hati atau limpa, itu penyebabnya adalah karena orang yang minumnya itu seringnya tergesa-gesa. Nah, barakallahu fikum. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya barakallahu fikum. Namun dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Dhaiful Jami' barakallahu fikum. Hadis nomor 562. Baik. Sehingga kalau disandarkan kepada hadis maka lemah. Tapi kalau melihat dari sisi tinjauan medis maka dibenarkan ya. Kita secara ilmu kesehatan tidak dianjurkan untuk minum air itu tergesa-gesa. Nah, karena bisa tersedak, barakallahu fikum, dan juga akan mengganggu kesehatan kita. Wala yashrabu qa'iman. Jangan minum air sambil berdiri. Wayantafis wayatanaffas fi syurbihi thalasan. Dan hendaknya dia mengambil nafas di luar, ya, cangkirnya tadi atau gelasnya tadi sebanyak 3 kali. Jadi minumnya itu 3 kali seruput. Kayak gini. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ya, 3 kali kan kelihatan anggun, ya kan, berwibawa, barakallahu fikum. Nah, ya, santri minumnya barakallahu fikum, ya, geragas barakallahu fikum, nah, ganas barakallahu fikum. Nah, ya, padahal sudah mondok di pondok pesantren, tapi cara minumnya tidak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia hirup sekali, kemudian dia mengambil napas, dia hirup lagi 2 kali, kemudian dia mengambil napas lagi di luar gelasnya, kemudian 3 kali. Itu sunnahnya. Wa fi sahihaini anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yatanaffas fil ina'i thalasan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, beliau mengambil napas, ya, di luar dari gelas atau cangkirnya sebanyak 3 kali, barakallahu fikum. Nah, adapun bernapas di gelas atau di cangkir itu yang dilarang, enggak boleh. Ya. Tapi mengambil napas itu di luarnya. Wal ma'na yatanaffas fi syurbihi fil ina' bi an yubaidal ina'a anhu wa yatanaffas. Dijelaskan oleh beliau. Adapun makna mengambil nafas ketika minum dari gelas atau cangkir, yaitu dia menjauhkan gelas atau cangkirnya, kemudian setelah itu dia mengambil nafas. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sebanyak 3 kali. La ayyakuna nafasu fil ina. Dan maknanya bukanlah dia bernapas, ya, di dalam gelas tadi atau cangkir tadi atau botol, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ngambil napasnya itu di luar, barakallahu fikum. Tayyib. Yang terakhir, al-qismu tsalits min adabil aqli ma yustahabbu ba'da ta'am. Adapun adab makan yang dianjurkan setelah dia makan adalah wa huwa ayyumsika qabla syiba'a wa ayyal'aqa asabi'ahu. Hendaknya dia menahan diri sebelum dia terlalu kenyang. Jangan makan sampai terlalu kenyang. Barakallahu fikum. Yang penting laparnya hilang, sudah cukup. Ya. Kemudian dia menjilat jari-jarinya dari sisa-sisa makanan tadi. Nah, dijilatin. Barakallahu fikum. Wa ayyaslita qas'ata. Dan dia yaslita atau yasluta. Ai yattabi' ma baqiya fiha at-ta'am. Wa yamsahaha bil asabi'. Makna yaslita adalah dia mencari apa yang tersisa dari makanan pada piring atau nampan, kemudian mengusapnya dengan jari kita. Nah, ketika masih ada sisa-sisa, barakallahu fikum, dibersihkan dengan jari. Nah, tayyib. Wal yahmadillah, setelah itu hendaknya dia memuji Allah. Wa fil hadith anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal innallaha la yarda anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu alaiha wa yashraba asyurbata fayahmada alaiha fayahmadahu alaiha. Sungguh Allah itu sangatlah ridha kepada seorang hamba yang dia makan sebuah makanan, setelah itu dia memuji Allah atas makanan tadi, dan meminum minuman, kemudian dia memuji Allah atasnya. Barakallahu fikum. Sehingga makanan itu menjadi sebab kita mendapatkan ridhonya Allah ketika kita tutup dengan alhamdulillah. Wal yaghsal atau wal yughsil yadayhi minal ghamari, dan hendaknya dia mencuci kedua tangan setelah itu dari al-ghamar. Nah, al-ghamar yaitu rihul laham, sisa aroma daging yang masih menempel di tangan kita. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Wama yu'liku bilyad min dasamahu, dan apa yang melengkap ya di tangan kita dari sisa-sisa lemak tadi. Nah, jadi kalau makanannya daging-dagingan yang berlemak, barakallahu fikum, maka dicuci tangan tadi, dibersihkan. Itu beberapa etika adab dalam makan dan minum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.